Kajian kita tafsir Al-Quran Al-Azim memasuki ayat 51 dari Al-Ma'idah, yaitu firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'dhuhum أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهي orang-orang yang beriman janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasoro sebagai wali bagi kalian, orang-orang yang mendapatkan wala dari kalian. Jangan berikan wala kalian loyalitas kepada Yahud maupun Nasoro, karena sebagian mereka wali bagi sebagian yang lain. Dan barang siapa yang berwala kepada mereka dari kalian, maka dia termasuk dari mereka. Sungguh Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Ayat ini larangan Allah kepada hambanya mukminin, larangan untuk berwala kepada Yahud maupun Nasara, karena mereka musuh bagi Islam dan muslimin. Allah kabarkan bahwa sebagian Yahud maupun Nasara bagi sebagian yang lain saling berwala di antara mereka. Makanya kemudian Allah ancam, jadi kalian yang tetap saja berwala kepada mereka, maka dia termasuk dari mereka. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya bahwa Iyad menyebutkan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan Abu Musa Al-Ash'ari untuk memberi laporan karena beliau khalifah dan Abu Musa ditunjuk sebagai gubernur di salah satu wilayahnya. Maka Allah perintahkan kepada Abu Musa untuk bikin rekap laporan layaknya bendahara itu, income berapa yang masuk, berapa yang mau keluarkan, negara tentunya demikian. Dalam satu lembar catatan, Abu Musa radhiyallahu anhu memiliki

marahi Allah dan bahkan dipukul bala Abu Musa. Bagaimana kamu ini? Kamu pilih seorang Nasrani sebagai akuntan. Mengajarkan kepada kita bahwa segala bentuk yang itu mengarah kepada wala, segala sesuatu yang dikhawatirkan itu wala, dijauhi. Karena wala, walaupun itu bermula dari mazahir, bisa berpengaruh itu kepada batin. Semula itu mazahir lahiriah, semacam Umar dan Abu Musa ini kan lahiriah asalnya, Abu Musa dengan Nasrani ini ya sekedar urusan akuntansi, urusan pencatatan, tidak lebih dari itu. Dan Abu Musa bukan orang yang kemudian menghormati seorang Nasrani, mencintainya, hasya wa kalla, jauh dia seorang sahabat yang mulia. Tetapi Umar khawatirkan dari kedekatan ini akan ke arah yang tidak terpuji nantinya. Demikian pengaruh dari yang tampak semacam ini, betul-betul lahiriah, akan berpengaruh kepada batin. Kalau urusan dalam lahirnya hati, masalah kecintaan, masalah penghormatan, simpati, dan yang semisalnya, itu haram. Makanya pun kemudian dilarang dalam syariat keras untuk tasyabbu dengan kufar. Tasyabbu dengan musyrikin. Karena yang semula lahir dia ini tasyabbu secara lahir, secara zahir, pakaianmu menyerupai pakaian mereka, gaya-gayamu menyerupai gaya mereka, potongan rambutmu atau yang lainnya. Dari yang semula itu mazahir akan berpengaruh karena tertanam dan semakin menguatkan rasa cinta, semakin kuat hubungan dan ikatan emosional antara kamu dengan yang kamu serupai, yang kamu tersyukur padanya. Hanya kamu dapati kata para ulama, kalau anak kecil, ketika dia cinta dan sangat kagum misalnya dengan polisi, ya, maka dia senang berpakaian polisi, minta bahkan kepada abahnya, berikan baju polisi, adikmu masuk tiga orang di bulu tiga bahkan berikan seragam polisi, lari 20 itu di pasar, maka pangkat-pangkatnya senang sekali dia kagum karena dari hati, dari jiwanya melihat polisi di jalan, ini kagum dia, senang menyerupai apa yang dia kagumi. Dia nanti akan bergaya seperti polisi. Stop, oh, boleh, ini. Atau dia kagum dengan tentara, maka senang dengan pakaian tentara, dengan ini, oh, pistol misalnya. Kagum dengan dokter, ya begitu. Berpakaian kayak dokter, ini, itu. Berhasil selalu demikian. Ada hubungan dari kekaguman berpengaruh kepada penampilan. Penampilan pun erat kaitannya mempengaruhi kekaguman dan kecintaan. Asyair di dalam ayat Allah mengajar

ditemukan. Gak bisa ditemukan bagaimana dia benci kok menyerupai. Bagaimana dia benci kok mendekati mereka. Di mana letak kebencianmu? Makanya Allah juga marah tadi kepada Abu Musa. Karena di mana kebencianmu, wahai Abu Musa, kepada Nasrani kok malah kamu dekati? Di lapat lain, di ayat yang sama, Abu Musa sempat menyampaikan kepada Umar, "Walakinnahu rajulun kadhib." Dia orang pintar dalam profesinya. Dalam ini kita berada di dia akuntan. Ahli memang rapi ininya kerjanya. Dari situ Abu Musa Tuhan memilih Nasrani ini sebagai juru tulisnya. Maka Umar katakan kepada beliau, "Allah Ta'ala'an amanana fala uqarribuhum id ab'adahumullah." Adapun aku oleh Musa, tidak akan aku dekati mereka. Jadi orang dekatku, karena tadi ada kedekatan. Sementara Allah telah jauhkan mereka. Allah sudah jauhkan mereka, dilaknat, dimurkai dan lain sebagainya, makhluk celaan banyak dari Yahud dan Nasrani. Wala uhibbuhum inna wadahumullah awkama qala radiyallahu anhu. Dan aku pula tidak akan mencintai mereka ketika Allah telah benci mereka. Wassalam. Hanya keputusan dari Umar kepada Abu Musa sebagai gubernurnya untuk memecat juru tulisnya tadi. Di lapat lain juga Umar katakan kepada Abu Musa, "Ala tattakhidhu hanifiyan?" Kenapa kau tidak cari hanifiyan? Ini seorang muslim. Cari juru tulis aku, tidak muslim. Lebih bagus bagimu. Lebih baik. Dan ini meluruskan sebagian orang yang terfitnah dengan dunia. Karena alasannya seperti itu selalu. Mereka profesional, kalau mereka itu muslimin kayak gitu kerjanya pecus, kurang disiplin, kurang profesional, kurang ini. Dunia yang menjadi tolak ukurnya. Dia gak lihat ini kafir muslim yang harus dia benci, yang harus dia jauhi, itu gak jadi perhitungan baginya. Yang masuk dalam hitungan mereka sama sekali. Bagi dia yang penting akutasinya, bagi dia kerjaannya, bagi dia profesionalnya. Dan ini jahil dan berbahaya, bisa merugikan dan mencelakai akidah dan iman dia sendiri. Seperti kata Abdullah bin Utbah, bisa-bisa na'udzubillah dia jadi Yahudi Nasrani tanpa dia sadari. Si muslim mungkin, kalaupun dalam tanda kutip, kalaupun mungkin dalam keprofesionalan di bawah itu, ini penting. Saudaramu muslim, kamu bisa bercengkrama, bisa akrab, bisa dekat, ketawa, ketiwi dengannya, itu muslim. Tidak ada penghalang antara kamu dengan dia. Nah seperti ini kafir muslim, walaupun ada kekurangannya di sana sini mungkin, atau tidak se-level itu misalnya dalam profesinya. Sebagaimana Umar tegur kepada Abu Musa, demikian pula asal ini mengajarkan kepada kita untuk

bahwa minhum, ketika Rasulullah katakan yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum itu. Kata sebagai sekarang, ini menunjukkan paling ringannya perbuatan itu gabra ilusunu, dosa besar, masalah besar, syaitu. Wa illa kata beliau secara zahirnya menunjukkan kekufuran. Fahuwa minhum, dia berarti dari kaum itu yang dia serupai. Dia menunjukkan kekufuran. Tapi paling minimnya, paling ringannya hukum itu gabra dan dosa besar. Makanya sangat tidak pantas, sangat tidak patut seorang thalibul ilm, penuntut ilmu, masih saja ada sisa-sisa remesan jahiliyah pada dirinya, masih mengagumi kufur dan kekufar, mengagumi kekufuran dan orang-orangnya. Dengan betul-betul kekaguman, banyak betul kekaguman itu. Nama dia sebut-sebut selalu, lambang misalnya, ini ada grup apa gitu namanya, kufar gitu, kufar, nama kufar juga. Karena dia kagum dan begitu cintanya kepada grup ini, mungkin dulunya sebelum Allah beri dia hidayah nafas berat kepada kelompok ini, grup ini, maka dia simpan atau dia lukis di bukunya logo tersebut, gambar apa gitu. Nah, setiap grup atau kelompok ini itu biasanya punya gambar, punya logo atau yang lainnya tadi, gaya rambutnya dibuat ngepang, dibuat moha, dibuat begini dan begitu, yang bukan warisan muslimin, bukan warisan muslimin. Allah sebutkan orang-orang tersebut begitu cinta, kagum sama mereka, sementara mereka nya gak ada kekaguman kepada kalian, gak kagum sama kalian. Mereka kufar, pernah mendapati orang kufar kagum sama muslim, dia tetap kafir. Tapi begitu kagumnya sampai kesannya keluar misalnya belanja ke mall, ke toko apa, karena kagumnya sama pakaian muslim, dia pakai sarung, dia pakai topi, pakai kopiah misalnya. Karena kagumnya sama muslim, mereka menganggap kafir. Kalau wanitanya misalnya dipakai jilbab, hijab, ada. Tidak ada sedikit pun kekaguman mereka kepada kalian. Anehnya, ironis kalau kemudian kalian yang malah kagum ke mereka, bukan imbang. Mereka yang gak kagum kalian, kenapa kalian kagum ke mereka? Mereka yang jaga kepada simbol-simbol agamanya, bangga dengan simbol agamanya mereka. Kalungnya salib mereka ini, iya. Gak lakinya, gak perempuannya, kalung salib, bangga dengan keagamaannya. Nah, atau yang semisal itu, pakaiannya pun demikian, Terus si muslim miskin, minder dengan keislamannya, minder rasa malu dan ini untuk menampakkan keislamannya, termasuk dalam hal ini penutup kepala kufiah. Karena dari zaman salaf rahimahumullah tidak ada, tidak pernah satupun dari mereka keluar rumah dalam keadaan terbuka kepalanya. Aib itu bagi mereka. Salaf, orang-orang terbaik, generasi terbaik umat ini, panutan uswah dan uduh bagi kita. Tidak ada mereka yang keluar rumah dalam keadaan kepalanya terbuka, tanpa kofiyah, tanpa topi ini. Mereka selalu tutupi kepalanya. Nanti rumah bebas terbuka, tapi ketika keluar itu hiasan dipakai. Itu kalau pengaruh berada. Termasuk satu yang membuat kita semakin semangat mengamalkan sunnah, mengamalkan ajaran salaf, ketika Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Makhali hafizahullah wa'afa, dalam keadaan beliau sakit parah dan mau operasi, sakit parah dan mau operasi, berapa kejadiannya? Alhamdulillah, saat beliau di ruang di rumah sakit bersama beberapa ikhwah yang mendampingi beliau, keluarganya juga, masuk waktu sholat dan kadang juga berbaring di tempat tidurnya rumah sakit. Sudah masuk waktu ini kan? Sudah sih, mau sholat. Asalnya begitu beliau mau memulai sholat, beliau ingat bahwa kepalanya masih terbuka, karena sakit dan di rumah sakit. Maka beliau tanya ke yang di sekitarnya, mana pemimpu, gimana cari perlu. Dan kemudian dicari oleh mereka, ini sih yang beliau pakai, lalu kemudian beliau sholat. Begitu panutan-panutan kita, teladan bagi kita, bangga kita dengan apa yang kita dapati dari para a'immah dan para ulama kita. Nasallahu taufiq lima yuhibbu wa yardha wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. I'm